السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan pentingnya kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu. Karena itu adalah kehidupan dan itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Ilmu nafi itu adalah kebahagiaan, karena ilmu nafi adalah ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Dan Allah berfirman tentang iman dan amal soleh, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi dia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang bahagia. Allah akan berikan kehidupan yang bahagia. Jadi jauh lebih dalam daripada jika tawarannya adalah harta, jika tawarannya adalah punya ini, punya itu, jika tawarannya adalah popularitas. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan ia kehidupan yang bahagia. Dan itu inti dari kehidupan. Jadi ayat dalam surat An-Nahl ayat 97 ini membuka mata kita bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Bukan hanya sebatas pengetahuan, bukan hanya sebatas pengertian, bukan hanya sebatas pemahaman. Dan ini PR kita, apakah kita bisa jadikan ilmu kita menjadi ilmu yang hidup, yang melahirkan lagi-lagi iman dan amal soleh dalam setiap derap langkah kita dan detik-detik kehidupan kita. Maka selalu mintalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, innamal ilmu manafa' wa laysa mahfuz. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sebatas dihafal. Ilmu itu yang bisa kita gunakan dalam masalah-masalah kita, bisa kita manfaatkan dan bermanfaat bagi kita di alam kubur nanti dan di hari kiamat kelak. Dan itu gak mudah kecuali dimudahkan oleh Allah. Dan itulah arti dari firman Allah, inna sanulki alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau qawlan thaqila, ucapan yang berat, akan berikan kalian ucapan yang berat. Kalau kita simpulkan keterangan para ulama tafsir dalam kitab-kitab tafsir klasik, yang berat itu adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Itu tadi, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Itu yang tidak bisa simpel untuk didapatkan. Butuh perjuangan, butuh isti'anah, butuh minta pertolongan kepada Allah. Dan butuh muhasabah, butuh mengevaluasi diri. Dan itu harus dilakukan secara rutin. Al-khairu adah, kebaikan itu rutinitas. Tapi bagaimana rutinitas itu bukan hanya sekedar gerakan tanpa ruh dan aktivitas tanpa makna. Kalau seperti itu, apa bedanya kita dengan robot? Tapi aktivitas yang kaya akan ruh, makna, nilai, emosi positif. Yang lahir dari keikhlasan, ketulusan, kekhusyuan. Yang lahir dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa harap kepada Rabbul Alamin, rasa cemas, khawatir diadab sama Allah Tabaraka wa taala. Umar bin Khattab itu diriwayatkan itu, hadirin, kenapa bisa punya level ilmu yang bermanfaat seperti itu? Beliau itu senantiasa mengevaluasi diri dan jiwa beliau. Beliau yang mengatakan radhiyallahu ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Evaluasi jiwa kalian sebelum kalian dievaluasi sama Allah Subhanahu wa taala. Audit diri kalian sebelum kalian diaudit sama Allah. Dan itu beliau amalkan. Kita tahu dalam riwayat beliau itu sempat terpisah dinding atau tembok dengan sahabat. Hanya terpisah beberapa detik. Itu beliau gunakan momen beberapa detik itu untuk mengevaluasi diri. Kata beliau, beliau bicara ke jiwanya, ke dirinya, wahai Umar, Amirul Mukminin, bertakwalah kamu kepada Allah atau Allah akan azab kamu. Bertakwalah kepada Allah atau Allah akan azab kamu. Bicara sama siapa? Sama diri sendiri. Kapan? Pada saat di depan Ka'bah? Tidak. Di dalam masjid? Enggak. Pada saat terpisah dinding atau tembok. Kalau window sesingkat itu digunakan untuk muhasabah, lalu bagaimana kalau dalam masjid? Bagaimana kalau di depan Ka'bah? Bagaimana kalau di tempat-tempat yang penuh berkah? Beda sama kita ya. Kita dalam masjid tuh ingat macam-macam, kecuali diri kita. Ingat bisnis, ingat segala macam. Bahkan kadang-kadang ingat aib orang, ingat segala, pokoknya kecuali diri kita. Padahal pada hari kiamat, nafsi-nafsi, diriku-diriku. Tapi para orang-orang terbaik itu fokus pada dirinya sendiri sebelum yang lain. Dan kalau fokus sama yang lain itu dalam atmosfer positif, ta'awun al-birri wa taqwa, saling menolong, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi hadirin Allah muliakan, ini hal yang perlu kita selalu ingat. Coba evaluasi, coba evaluasi, coba evaluasi. Dulu orang tuh kalau ikut kajian imannya bertambah. Bukan hanya wawasannya yang bertambah. Para ulama itu semakin ikut kajian, rasa takutnya semakin kuat. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, pentingnya kita terus meluruskan diri kita. Pentingnya kita selalu berpikir apakah ilmu saya bermanfaat atau tidak. Sebagaimana kita sedang bahas bab nafkah, kan banyak hal yang bisa kita evaluasi hadirin, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah seberapa beriman kita tentang Ar-Razzaq, bahwa Allah yang Maha memberikan rezeki. Dan yang kita berikan adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Lalu kalau misalnya sedang sulit secara keuangan, berarti memang jatah rezeki kita pada hari itu seperti itu. Tapi pasti Allah tolong. Pertanyaannya, kita bergantung kepada Allah dengan maksimal apa tidak? Lo annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-thayr. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan berikan rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitana, yang pergi di pagi hari dalam perut lapar dan pulang di sore hari dalam kondisi perut kenyang. Enggak sampai 24 jam. Dan seringkali gak sampai 12 jam. Tapi haqqa tawakkulih, itu poinnya kan. Tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Berarti ini kan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang uluhiyah. Berarti kan nafkah gak bisa dipisahkan dengan amalan hati hadirin. Berbeda dengan konsep sebagian pihak yang ini sebatas tentang pengalaman, ini sebatas tentang kecerdasan, ini tentang logika. Enggak. Lo annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal. Berarti kan mulai sekarang kita enggak boleh dengan mudah mengatakan tapi saya belum mampu, Ustaz. Atau saya sudah coba cari ke sana kemari tapi belum dapat kerjaan. Ya mungkin kita udah cari kesana kemari, tapi apakah kita benar-benar sudah bertawakal dengan sebenarnya tawakal? Lalu sudahkah kita menjaga diri dari maksiat? Burung tuh nggak bermaksiat hadir. Burung itu berzikir kepada Allah. Kita berzikir nggak sama Allah? Burung itu gak ngetik yang aneh-aneh, kita ngetik yang aneh-aneh. Burung tuh gak ngomongin orang, kita ngomongin orang apa enggak. Burung itu gak bermaksiat, kita bermaksiat apa enggak. Karena lo katakan la razaqakum kama yarzuqu at-thayr, Nabi SAW mengatakan itu. Dan haqqa tawakkulih, benar-benar bertawakal kepada Allah. Jadi hal-hal dasar ini yang seringkali kita luput. Maka mari perbaiki hal-hal ini. Maka maka Allah akan perbaiki diri kita. Ini kan tentang ketakwaan. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia enggak duga-duga. Arah yang enggak dia duga-duga itu maksudnya gimana sih, Adil? Arah yang min haitsu la yahtasib. Dari arah yang dia tidak prediksi. Jadi kalau dia prediksi ke kanan, berarti rezekinya dari kiri. Kalau prediksi dari kiri nih, itu bisa jadi rezeki dari kanan. Kita prediksi rezeki kita dari sisi atas, ternyata dari bawah. Nah, lalu kita sinkronkan. Nah, pola hidup kita tuh mana yang lebih dominan? Prediksi atau iman dan ketakwaan? Jadi itu hal yang perlu kita camkan dan perlu kita terus ingatkan. Karena bab nafkah adalah bab yang sangat real untuk mengamalkan iman dan tauhid kita kepada Allah. Dan seringkali masalah dalam nafkah itu bukan masalah teknis, bukan masalah skill, bukan masalah gak punya kemampuan, tapi masalah iman dan ketakwaan. Dan masalah iman dan ketakwaan bukan berarti meremehkan masalah teknis, bukan berarti meremehkan masalah berusaha. Justru sebagian dari ketakwaan adalah berusaha, tapi bukan hanya secara fisik, tapi zahirun wa batina, secara zahir dan secara batin. Karena itu tadi, taglu khimasun, burung tuh keluar. Anda keluar apa enggak? Kita keluar apa enggak? Berjuang apa tidak? Itu semua hal yang harus terus kita ingatkan. Jadi ini bukan sebatas boleh apa tidak atau wajib apa tidak. Tapi lebih dari itu, ini tentang momentum menambah iman kita kepada Allah. Hadirin, orang yang benar-benar menerapkan ketakwaan, lalu dia datang, dia benar-benar ngalamin rizkinya dari arah yang tidak ia duga-duga, apa yang terjadi pada orang tersebut? Oh, imannya akan nambah, hadirin. Imannya akan nambah. Karena Allah kata, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan ajarkan kalian. Bertakwa. Dan itu banyak banget terjadi di masyarakat. Banyak sekali terjadi di masyarakat. Tiba-tiba rezeki datang dari kanan, padahal dia gak duga sama sekali. Makanya kan dalam kasus-kasus kayak gini tuh banyak orang nangis, hadirin. Bukan nangis karena nominal yang dia dapatkan, nangis karena itu rezeki datang dari arah yang dia gak pernah duga sama sekali. Lalu dia kaitkan dengan ilmunya, berarti benar nih Allah. Hakul yakin, dia jalanin sendiri. Nah, hadirin, hidup tuh cuman sekali, kita tuh butuh sisi-sisi itu. Sehingga hidup kita benar-benar berwarna, hidup kita benar-benar hidup. Hidup kita tuh ada ruhnya. Dan ini harus dijalanin. Ini tuh harus dirasakan sendiri. Kata laisal khabar kal muayyanah. Berita itu berbeda dengan ngalamin langsung dan menyaksikan langsung. Cerita itu beda dengan menyaksikan langsung. kita butuh menyaksikan langsung. Ya makanya kan Nabi Ibrahim mengatakan kaifa tuhyil mauta, kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, gimana sih cara engkau menghidupkan yang mati gitu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, emangnya engkau enggak beriman wahai Nabi Ibrahim? Kata beliau apa? Beriman ya Allah, tapi ini biar menambah dan memaksimalkan keimanan. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Jelas saya beriman ya Allah, tapi ini untuk semakin meyakinkan dan memantapkan iman saya. Al-Baqarah 260. Hadirin Allah muliakan, itu Nabi Ibrahim masih minta hal-hal demikian. Masih minta ditampakkan di depan mata beliau. Jadi kita tuh memang butuh ngelihat real gitu. Memang butuh menyaksikan gimana rezeki itu datang dari arah yang kita gak duga. Caranya apa? Bertakwa. Dan kalau itu kita rasakan, itu luar biasa. Itu luar biasa. Orang tuh bisa nangis-nangis. Terharu, semakin yakin. Tapi kalau kita gak mau berusaha mengamalkan ilmu kita, ya gak akan pernah ada hal seperti itu. Karena syaratnya adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu adalah pada saat ilmu dan amal itu bersanding. Nah ini yang perlu kita camkan baik-baik hadirin sekalian. Kita buka sejenak sesi tanya jawab dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan poin nafkah kita tentang memberikan nafkah kepada anak setelah mereka balik. Allah Ta'ala misawab. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi rahimahullah, keluarga beliau, guru-guru beliau, orang-orang yang beliau sayangi dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, tim dan keluarga, dan semoga Allah memberikan taufik agar istiqomah hingga hari kematian itu datang. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair atas ilmu yang telah diajarkan kepada kami Ustadz, semoga menjadi ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya. Alhamdulillah orang tua saya Allah berikan kelapangan rezeki, namun di sisi lain mertua saya Allah berikan rezeki yang cukup atau pas-pasan kepada beliau. Apakah menafkahi mertua sama pahalanya dengan menafkahi orang tua? Semoga Allah memberikan taufik untuk Ustaz menjawab pertanyaan ini. Jazakallahu khairan barakallahu fikum fikum barakallahu. Hadirin Allah muliakan, yang pertama kalau pertanyaannya deskripsinya Allah memberikan rezeki yang cukup atau pas-pasan kepada beliau, pas-pasan itu berarti cukup ya, untuk berarti ini masuk kewajiban anak menafkahi orang tua tidak? Cukup dan cukup atau pas-pasan atau udah pas kan? Pas itu kan kalau kita butuh makan satu piring, ya pas satu piring, bukan satu piring satu sendok gitu ya, pas ya. Kalau kita butuh uang untuk bayar kontrakan bulan ini dan bulan ini biayanya 5 juta, ya pas kita dapat 5 juta. Jadi cukup gitu loh. Nah kalau demikian maka kembali ke definisi kita, kapan seorang anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya? Yang ketika anak itu mampu dan orang tua gak mampu, fakir. Dan fakir itu adalah pemasukan di bawah kebutuhan, gak cukup. Berarti dalam Allah Ta'ala dalam kasus ini, kembali ke keterangan para ulama, artinya ini kondisi aman baik orang tua maupun mertua. Cuman kondisi finansial orang tua kita jauh lebih baik daripada mertua kita. Tapi dua-duanya bisa mencukupi kebutuhannya. Nah sehingga apa yang perlu kita lakukan? Ya udah kita cuekin aja. Ya bukan juga, berikan tapi bukan dalam apa? Bisa berikan hadiah gitu loh, kasih sesuatu. Tapi kalau nafkah sudah cukup, kalau nafkah sudah cukup. Dan dijelaskan sebagian para ulama, ketika seseorang sudah seseorang tidak berkewajiban menafkahi, itu bukan berarti dia nggak kasih apa-apa kepada pihak tersebut gitu loh. Kan ya, misalnya contoh suami wajib menafkahi istrinya, berarti istri wajib menafkahi suami apa enggak? Enggak. Tapi boleh nggak istri kasih hadiah kepada suami? Boleh. Atau dari pintu-pintu yang lain, sebagaimana hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Orang tua kaya raya, berkecukupan. Apakah anak wajib menafkahi orang tuanya? Enggak. Tapi apakah anak masih bisa memberi dari pintu hadiah misalnya? Sangat bisa. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Jadi kalau item nafkah sudah cukup, kan sandang, pangan, papan, terus ini rumah dan lain-lain, udah cukup buat ayah dan ibu kita, ya sudah, berarti selesai nafkah. Tinggal kita buka pintu lain gitu loh. Kita buka pintu lain. Itu hal. Dan kita support istri kita untuk menafkahi atau memberikan hadiah atau memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Itu kembali ke keterangan para ulama Allah Ta'ala misawab. Selama tidak itu tadi, selama tidak min ghairi israfin wala taqtir, kan gitu kayaknya. Min mithlihi li mithliha min ghairi israfin wala taqtir, itu kaidah. Dikembalikan kepada urf masing-masing pihak tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kekurangan atau di bawah standar. Jadi kalau orang tua kita sudah cukup sesuai standar, sesuai urf, ya sudah. Tinggal kita masuk dari pintu lain. Allah Ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Nawawi, para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga Ustaz Asrul kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyak. Ustaz, ibu dan ayah saya diuji oleh Allah dengan kakak laki-laki saya yang sudah berumah tangga dan masih minta-minta uang kepada orang tua. Meninggalkan hutang dan gajinya jadi tidak cukup untuk keluarganya sendiri. Ibu dan ayah saya seperti tidak mampu atau takut untuk menasihati kakak laki-laki saya ini. Lalu sebagai adik dan anak, bagaimana cara agar saya bisa menasihati, Ustaz? Ya, terima kasih, Jason. Yang pertama, selalu cara berpikir ilmiah kan sebelum melakukan pengobatan kan coba diagnosa dulu apa akar masalahnya dan apa penyebabnya. jangan langsung simpulkan di episode terakhir dalam sebuah kehidupan itu gitu loh. Kenapa kakak kayak gini gitu? Jelas itu salah lah. Pola hidup seperti itu salah. Pola hidup merepotkan orang tua itu salah. Bahkan nanti kita jelaskan oleh bahwa banyak para ulama mengatakan kalau laki-laki sudah balig maka orang tua tidak berkewajiban menafkahi. Insya Allah nanti kita akan jelaskan masalah ini. Namun yang perlu kita lihat juga di sisi lain, apakah ini karena pola asuh orang tua, pola didik orang tua dari kecil, sehingga anaknya atau kakak kita berpola demikian? Ada banyak kasus karena dimanjakan, karena semua dikasih, karena semua diinikan. Dan bisa jadi hal seperti ini hanya dialami oleh 1-2 anak, nggak semua anak. Karena kita tahu di kehidupan kita bisa jadi ada orang tua memanjakan semua anaknya, ada orang tua memanjakan salah satu anaknya aja, atau 2 anaknya atau 3 anaknya. Dan faktornya banyak. Bisa jadi karena anak kesayangan, bisa jadi karena anaknya berbeda dengan yang lain, dengan kakak-kakak atau adik-adiknya. Anaknya paling cerdas gitu loh, dari yang gue paling senang. Anaknya paling bisa ngambil hati orang tua gitu loh. Terus juga ada kasus anaknya dari kecil sakit-sakitan gitu loh. Beda dengan adik-adiknya atau kakak-kakaknya. Mereka sehat, tapi yang satu ini dari kecil sakit, dan sakitnya serius gitu. Jadi itu menimbulkan rasa iba dari orang tua, rasa pokoknya lebih sayang lah. Ada yang rasa bersalah gitu, rasa bersalah. Dulu biasanya ini anak pertama. Dulu waktu anak pertama saya nggak maksimal gitu mendidik, saya tinggal segala macam. Akhirnya begitu sadar, anak pertama jadi diberikan ekstra perhatian dan seringkali melampaui batas, jadi nggak dapetin. Atau anak pertama karena itu tadi, anak pertama, cucu pertama, beda ya. Anak pertama, cucu pertama tuh di keluarga besar tuh biasanya dapat porsi yang jauh lebih besar daripada yang lain gitu, khususnya kakek nenek, dan nggak ada kompetitor gitu. Dan kalaupun nanti datang adik-adiknya atau cucu kedua, cucu ketiga, cucu keempat, hati kakek neneknya sudah tertanam dalam cucu pertamanya ketika ada adik-adik di cucu pertama. Jadi banyak kasus lah, banyak hal. Jadi coba evaluasi itu. Itu dari sisi orang tua, coba evaluasi. Kalau memang iya, perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah. Lalu doain anaknya. Jadi jangan hanya misalnya mengelus dada, jangan-jangan itu produk kita juga. Itu hasil dari pola asuh yang bertahun-tahun. Jadi jangan kakak misalnya ya, jangan si anak yang disalahkan dari semua sisi begitu. Ada sih, jelas sisi ini salah nih. Tapi apa salah semua sisi? Seringkali tidak, apalagi sebagian ulama menyimpulkan setelah melakukan riset seperti yang disimpulkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa mayoritas anak durhaka itu karena orang tua. Mayoritas anak durhaka itu karena orang tua. Mayoritas, enggak semua. Ada anomali seperti anaknya Nabi Nuh, anaknya Nabi Adam, anomali. Tapi mayoritas karena pola asuh orang tua. Jadi coba evaluasi orang tua. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Adapun dari sisi anak, sampaikan bicara juga ke anak kita, ke kakak kita. Jadi kita harus menjadi menjadi pihak yang berada di kedua belah pihak gitu loh. Sosok yang berada di kedua pihak, wong ini satu orang tua, satu kakak. Ini kita harus win-win gitu. Jangan hanya bela salah satu. Jangan sama kakak kita. Jangan ngerepotin orang tua lagi. Jangan, sudah cukup lah gitu. Dan banyak orang tuh kalau kasih nasihat kan kesian orang tua. Masa udah tuh masih kita repotin gitu ya. Kan angle-nya seringkali begitu ya. Nah, tambah angle itu benar gitu loh. Tapi tambah angle yang lebih dalam bahwa kesian diri dia. Anak yang ngerepotin orang tua kira-kira bahagia enggak hidupnya? Anak yang kerjanya nyusahin orang tua gitu. Kira-kira hidupnya bahagia enggak? Enggak. Ini hidup cuma sekali lalu kita gunakan dengan itu. Enggak akan bahagia. Kesian dia. Lalu kehilangan mental berjuang dalam hidup. Kehilangan mental bertahan dalam kehidupan itu rugi loh, rugi besar. Hidup menjadi tanggungan orang lain itu kita gak akan dapat esensi kehidupan. Jadi makanya kita harus tolong kakak kita. Kalau dia begitu terus, hidupnya benar-benar hambar nanti. Dan dia gak akan bahagia, bahkan sengsara hidupnya. Makanya apa kata Imam Syafi'i? Wansab fa'inna ladhi dhal'aishi fi nasabi. Berjuanglah. Karena kelezatan hidup ada pada perjuangan. Berjuang menghidupi istri, menghidupi anak. Mencari nafkah yang halal. Anda harus berjuang. Itu lezatnya hidup ada di sana. Lalu doakan masing-masing pihak. Dan ajak kakak kita dalam tanda kutip bermain dengan skop yang lebih besar gitu. Bukan kita yang ingin minta-minta orang tua, kita yang harus nafkahin orang tua. Kalau orang tua kita gak mampu. Dan kita harus ngasih ke orang tua. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah bahagiakan hidup dan masukkan ke surga Firdaus tanpa hisab Imam Nawawi beserta keluarga Ustadz dan tim beserta keluarga serta umat muslim semua. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya jika kita Ustadz izin bertanya jika kita berikan uang harian yang langsung ditransfer ke rekening orang tua tanpa sepengetahuan orang tua, apakah itu lebih baik atau malah kurang baik Ustadz? Semoga Allah mudahkan pertanyaan saya bisa dijawab Ustadz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau secara urf gak ada masalah, dan hukum asal kan kita udah jelaskan, hukum asal waktu nafkah itu per apa? Hukum asalnya per hari, kapan? Matahari terbit atau subuh gitu. Jadi apakah ini itu lebih baik atau malah kurang baik? Justru inilah hukum asal. Hukum asal. Jadi asalnya nafkah itu per hari. Namun kita jelaskan keterangan ulama, jika dua-duanya ridho, maka bisa dimajukan dan bisa di atau bisa dirubah, bisa diakhirkan. Artinya bisa dibuat per hari, bisa dibuat dua hari, bisa dibuat tiga hari, bisa dibuat per empat hari, bisa dibuat seminggu, bisa dibuat dua minggu, bisa dibuat tiga minggu, bisa dibuat sebulan, dan itu kultur kita biasanya sebulan. Bisa dibuat dua bulan sekali, bisa dibuat setahun sekali, bisa dibuat dua tahun sekali. Jadi intinya ridho sama ridho. Allah Ta'ala misal, itu sudah kita bahas. Dan niatkan untuk sekali lagi birrul walidain, ini pahala besar kita kasih orang tua. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita.